Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَاتٍ بِدْعَةٌ wa kulla bidatin dolalah wa kulla dolalatin finnar. Ma'asyira ikhwani fiddin azani Allah wa iyakum, nahmadullah azza wa jal wa naskuruhu. Kita memuji kepada Allah azza wa jal dan kita bersyukur kepadanya atas segala limpahan nikmat-nikmatnya kepada kita. Laulallah mahtadaina wala sallaina wala tasaddaqna wala sumna. Kalau bukan karena Allah, kalau bukan karena pertolongannya Allah, kalau bukan karena nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, tentu kita tidak bisa mendapatkan petunjuk. Tentu kita tidak bisa salat. Tentu kita tidak bisa bersedekah. Bahkan tentu kita tidak bisa berpuasa. Karena hidayah dan taufik, karena nikmat dari nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita, maka alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmat-nikmat-Nya maka kita bisa laksanakan amal-amal saleh dengan sesempurna mungkin. Walhamdulillah termasuk kita masih diberikan kesempatan, kekuatan, hidayah dan taufik. Semoga kita menjadi hamba-hambanya yang pandai bersyukur kepadanya, terus mengingat nikmat dan mengingat zat yang memberi nikmat ini. Allah Ta'ala masih memberikan kesempatan, kesehatan, hidayah dan taufik kepada kita untuk kita bisa menjalani kewajiban rutinitas setiap hari, di antaranya sholat lima waktu. Kita masih diberikan kesempatan untuk kewajiban rutin kita setiap pekan, yakni salat Jumat secara berjamaah. Kita juga alhamdulillah tahun ini diberikan kesempatan, kesehatan, hidayah dan taufik untuk menjalankan kewajiban rutin kita, yakni puasa Ramadan. Alhamdulillah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "As-salawatul khams wal jum'ah ila jum'ah wa ramadan ila ramadan mukaffirat lima bainahunna idza stunibatil kaba'ir. Salat lima waktu dalam setiap hari, dan Jumat ke Jumat berikutnya dalam setiap pekan, dan Ramadan ke Ramadan berikutnya dalam setiap tahun. Mukaffirat lima bainahunna adalah penghapus-penghapus dosa-dosa di antara masing-masingnya. Idza ujtimatil kaba'ir, manakala dosa-dosa besar itu ditinggalkan. Alhamdulillah, kita berada di bulan yang agung, yang penuh barokah, yang diberikan kesempatan oleh Allah berbagai amal-amal soleh yang agung, yang penuh barokah. Alhamdulillah. Dan di antaranya kita pergunakan dari waktu-waktu yang Allah Ta'ala berikan kepada kita di bulan yang agung, yang mulia, syahrul Ramadan, untuk kita memiliki amalan-amalan yang mulia, memiliki aktivitas-aktivitas yang bernilai ibadah, kegiatan yang bernilai ibadah. Di antaranya adalah tafaqquh fi dinillah, mendalami agamanya Allah, mengkaji, mencari ilmu, bimbingan Al-Quran dan As-Sunnah, yang semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala dengannya memberikan tambahan kebaikan kepada kita di bulan yang penuh kebaikan, dengan kita diberikan taufik, hidayah untuk senantiasa di atas kebaikan. Dan insyaallah semoga kita diberikan anugerah untuk bisa mendapatkan kebaikan-kebaikan dari bimbingan para ulama melalui kitab-kitab ilmiah mereka. Tak terkecuali adalah yang akan kita baca insyaallah Ta'ala di sela-sela waktu kita menjelang berbuka di setiap dua hari sekali insyaallah Ta'ala, sebuah kitab karya ulama besar min ulama ahli sunnati wal jamaah, Syekhul Islam As-Sani, Al-Imam Samsuddin Abu Abdullah Muhammad Ibn Abi Bakar Az-Zara'i atau Az-Zara'i Al-Ma'ruf bi Ibn Qayyim Al-Jauziyah. Abu Abdullah Muhammad Ibn Abi Bakar Az-Zara'i, yang lebih dikenal dengan Ibn Qayyim Al-Jauziyah. Nah, secara terjemah Ibnu itu anak, Qayyim itu adalah musrif atau al-muwakil, orang yang bertanggung jawab, yang mengurusi, yang diberikan tugas di sebuah madrasah, sekolahan. Nama sekolahannya, madrasahnya adalah Al-Jauziyah. Nah, Al-Jauziyah. Sehingga beliau dikenal dengan putranya orang yang menjadi penegak atau penanggung jawab madrasah Al-Jauziyah. Nah, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Jadi itu adalah gelar atau sebutan putranya orang yang mengurusi, bertanggung jawab, pelaksana di madrasah, sebuah sekolahan di Al-Jauziyah nama sekolahannya. Nama beliau adalah Muhammad Ibn Abi Bakar Abu Abdillah. Kitab yang insyaallah ta'ala akan kita baca adalah Zadul Muhajir ila Rabbihi. Zadul Muhajir ila Rabbihi, bekal orang yang hijrah menuju Rabbnya, menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang juga dikenal kitab ini namanya Ar-Risalah At-Tabukiyah. Ar-Risalah At-Tabukiyah, karena penisbahannya kepada tempat beliau menyelesaikan menulis kitab ini. Beliau selesaikan di daerah Tabuk. Di daerah apa? Tabuk. Sehingga dikenal dengan Ar-Risalah At-Tabukiyah. Ada yang menyebutkan risalah beliau ini adalah merupakan jawaban permintaan ahli Tabuk, orang-orang Tabuk, untuk meminta nasihat, bimbingan dari beliau tentang bekal, bekal kebahagiaan, kesuksesan hidup ketika manusia ingin menggapai kebahagiaan dan kesuksesan, kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kitab beliau pun namanya sesuai dengan isinya adalah Zadul Muhajir ila Rabbihi, bekal orang yang hijrah menuju Rabbnya. Beliau akan memaparkan, ikhwan fiddin azani Allah wa iyyakum, pada pasal-pasal di kitab ini. Ada sekitar 12 pasal dalam kitab beliau ini. Bekal yang mesti dipunyai oleh orang yang ingin berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menggapai kesuksesan dan kebahagiaan menempuh jalan hidup ini. Kuncinya apa? Bekal yang harus dipersiapkan apa? Dan tangga yang harus dia titi apa? Jalan yang harus dia lalui apa? Tujuan yang harus menjadi finish yang dituju apa, akan diterangkan oleh beliau Al-Imam Qayyim rahimahullahu ta'ala di kitab beliau ini, melalui 12 atau 11 bab singkat, tetapi isinya, muatannya luar biasa. Insyaallah ta'ala akan kita ketahui di sela-sela membaca kitab ini, di mana beliau mengawali, ikhwan wa jazakumullah, tentang paparan bagaimana semestinya manusia membangun dalam hal berinteraksi, berinteraksi secara interaksi vertikal berhubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, juga interaksi horizontal berhubungan dengan sesama manusia. Berangkat dari ayat di dalam surah Al-Maidah ayat yang kedua. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Tolong menolonglah kalian di dalam kebaikan dan takwa, dan jangan kalian tolong menolong di atas dosa dan pelanggaran. Wattaqullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah. Innallaha shadidul iqab, sesungguhnya Allah Ta'ala sangat keras siksanya. Berangkat dari ayat itu, beliau akan menjelaskan tentang bagaimana berinteraksi, baik berinteraksi berhubungan dengan Allah dan bagaimana berhubungan dengan sama makhluk, yang kemudian akan berlanjut kepada interaksi yang sebenarnya, yang semestinya, yang dibangun di atasnya segala bentuk hubungan kita, baik kepada manusia ataupun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam kitab ini, kitab Zadul Muhajir ila Rabbihi. Apa artinya tadi Zadul Muhajir ila Rabbihi, Abdul Salam? Nah, bekal orang yang berhijrah menuju Rabbnya. Sebelum kita masuk pada kitab ini, ihanu zakumullah, kita akan baca secara ringkas mukaddimah yang disampaikan oleh Asy-Syaikh Al-Allamah Al-Muhaddis Abu Abdurrahman Muqbil bin Hadi Al-Wada'i Al-Yamani rahimahullahu Ta'ala. Adalah sebuah nikmat ketika kita bisa membaca sebuah kitab ulama, dari ulama sunnah, yang kita tidak bertemu dengan mereka bahkan jauh tahunnya. Al-Imam Nukayyim rahimahullah, beliau lahir di tahun 691 Hijriah, meninggalnya tahun 751, berarti umur beliau 60 tahun. Nah, 60 tahun. Hampir sama dengan umur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau ulama besar, Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah ta'ala. Bayangkan saja, misalnya beliau bagaimana belajar kepada ulama besar, Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah. Berapa lamanya beliau belajar? Belajarnya secara talaki. Talaki itu rutin duduk di hadapannya, di majelis-majelisnya, rutin. Bukannya sekedar ikut daurahnya sekali tahun ini, terus tahun depan, bukan. Tapi talaki betul-betul jadi murid. Nah, mengambil ilmu secara terus-menerus. 16 tahun belajar kepada Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah. Beliau, Al-Imam Nukoyim, dalam keadaan beliau sudah menjadi alim, sudah menjadi alim, belajar lagi di hadapan Syekhul Islam Ibn Taymiyyah 16 tahun. Nah, selain guru-guru beliau yang lainnya, maka beliau pun melahirkan murid-murid besar, menjadi ulama-ulama besar. Semisal Al-Imam Az-Zahabi, Al-Imam Ibnu Katsir, Al-Imam Ibnu Abdul Hadi, Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, dan selainnya. Nah, murid-murid Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah pun ulama-ulama besar. Dan Al-Imam Ibnu Qayyim termasuk ulama yang sangat produktif mengarang kitab-kitab, baik kitab-kitab yang mujallad maupun risalah-risalah, tulisan-tulisan singkat. Tapi singkatnya jadi kitab, kutip seperti risalah Tabuqiyah. Ini risalah. Nah, termasuk karya beliau yang kita tidak asing adalah Zadul Ma'ad, Fisirati Khairil Ibad, Zadul Ma'ad, bekal ke negeri yang dijanjikan, yakni akhirat, tentang sirahnya Rasul alaihi salatu wasalam. Naam. Yang dicetak 3 atau 4 jilid. Beliau karang dalam keadaan dalam perjalanan beliau. Dalam perjalanan mengarang kitab tentang sirahnya Rasul alaihi salatu wasalam, yang isinya luar biasa. Bukan sebatas sirah, sirah, tafsir, fikih, naam, hadis, berbagai macam sisi ilmu, bidang ilmu dari bidang-bidang ilmu din. Maka beliau pun digelari, dikenal Syekhul Islam Astani, Syekhul Islam Astani, Syekhul Islam yang kedua. Seorang ulama kalau mendapatkan gelar Syekhul Islam itu bisa dibilang mumpuni, pakar dalam semua bidang-bidang ilmu, dalam bidang agama, baik itu Al-Quran bersama tafsirnya, baik hadis bersama dengan syarah, kemudian riwayahnya, mustalahnya, ilmu hadisnya, baik itu fikih, baik itu sirah, baik itu hadis, baik itu lugah, dan sebagainya. Pakar bidang-bidang dari bidang agama tersebut. Ini Syekhul Islam. Naam, ikhwan jazakumullah rahiman wa rahimakumullah. Kita baca mukaddimah yang disampaikan oleh Al-Imam Asy-Syaikh Abu Abdurrahman Muqbil bin Hadi Al-Wada'i Al-Yamani rahimahullahu taala di halaman 5. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Faqad ittala'tu ala risalah Tabuqiyah lil Hafidz Ibnu Qayyim rahimahullah al musaddarati bi qaulillahi azza wa jal wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Sungguh aku telah menelaah risalah Tabuqiyah karya Al-Hafidz Ibnu Qayyim rahimahullah yang dimulai pembahasannya dari firman Allah azza wa jalla, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Nah, ini nanti akan dijelaskan kepada kita yang sering kita mendengar ta'awun, ta'awun, ta'awun. Bagaimana sebenarnya mestinya kita berta'awun, akan dijelaskan oleh beliau di kitab ini. Wa inni ansahu sababana bil hirsi ala iktina'i kutubi Syekhul Islam Ibn Taymiyah wa kutubi tilmidihi Ibn Al-Qayyim. Saya menasihatkan kepada para pemuda kita, para thalabul ilm kita, para generasi kita, untuk bersemangat memiliki perhatian terhadap kitab-kitab Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan kitab-kitab murid beliau, yaitu Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Fahuma yu'alijani fi kutubihima jami'a ma yahtaju ilaihil muslimu min akidatin wa sulukin wa ibadatin awa ibadatin wa mu'amalatin bima yaktadihi dalilu. Maka kitab-kitab keduanya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Syekhul Islam Ibnu Qayyim, memberikan terapi obat. Nah, memberikan terapi dan obat pada kitab keduanya seluruh perkara yang dibutuhkan oleh seorang muslim, baik dalam perkara akidah, perkara akhlak, perkara ibadah, muamalah, yang dikandungi padanya dalil. Walau raja'a sababuna hafizahumullahu ila kutubi a'immatina sabikin allati tahdumu kitab Allah wa sunnata Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam lamma tafarraqa sababu siya'an wa ahzaban wa ansarafu ila kutubi ru'asail jama'at ghalibuha taujihatun ilal hizbiyah al-mukitati allati farraqat sufufad du'ah ilallah. Kata beliau Asy-Syaikh Muqbil rahimahullahu ta'ala, kalau sekiranya para generasi kita, para pemuda kita, mereka kembali kepada kitab-kitab para ulama terdahulu, yang kitab-kitab para ulama terdahulu itu berkhidmat, memberikan pelayanan terhadap kitabullah dan sunnah Rasul alaihissalatu wassalam, ketika para pemuda telah terpecah belah menjadi bergolongan-golongan, berkelompok-kelompok, berpartai-partai, dan mereka berpaling kepada kitab-kitab pemimpin-pemimpin golongan atau kelompok jamaah-jamaah mereka, yang umumnya mayoritasnya berisi pengarahan-pengarahan menuju hizbiyah al-mukitah, hizbiyah yang dimurkai. Nah, fanatik golongan kelompok yang dimurkai. Ada mereka terbelenggu dengan hizbiyah, membangun al-wala wal-bara karena kelompoknya, karena golongannya, karena partainya. Mencintai bukan karena Allah, membenci bukan karena Allah. Wala wal baraknya bukan dibangun di atas al-hubbu fillah wal bughdhu fillah, tetapi al-wala wal barak, cinta maupun bencinya, dibangun di atas fanatik golongan, kelompok dan partai. Dia cinta kalau separtai, segolongan, sekelompoknya, bukan karena dibangun di atas cinta karena Allah ataupun benci karena Allah. Sehingga ukurannya bukan syariatnya Allah, bukan yang diridhoi ataupun yang dimurkai oleh Allah, tetapi mereka membangun al-wala wal-bara, interaksi dengan adanya kecintaan di kalangan mereka ataupun adanya kebencian di kalangan mereka karena perjuangannya ke pada partai, kelompok atau golongannya. Apa yang ditetapkan oleh pemimpinnya sekalipun itu menyelisih syariat, dicintai dan dibela. Sekalipun itu keluar dari syariatnya Allah. Nah, makanya beliau akan menjelaskan melalui kitab beliau ini prinsip yang agung, kaidah jalilah, pegangan yang mulia, yakni ayat Allah Ta'ala wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, bukan wa ta'awanu 'alal hizbiyah. Nah, bukan salinglah kalian tolong menolong, bantu membantu, bahu membahu di dalam hizb, membesarkan partai, menggulkan golongan kelompok jamaahnya, bukan. Nah, tetapi prinsipnya adalah ta'awun alal birri wat taqwa, di atas albir dan di atas at-taqwa, yang akan beliau jelaskan. Maka ikhwan jazakumullah, kata beliau, para pemuda yang di zaman ini yang telah terpecah belah, terbagi-bagi menjadi golongan-golongan, partai-partai, kelompok-kelompok, yang mereka pegangi adalah kitab-kitab pimpinan jamaahnya, kitab-kitab pendiri jamaahnya, tokoh-tokoh kelompoknya, yang umumnya mengarahkan kepada hizbiyah, umumnya mengarahkan kepada hizbiyah yang dimurkai, yang justru akan memecah belah barisan para dai ilallah. Nah, maka kata beliau selanjutnya, fata'awun alal birri wa taqwa yakunu binabdil asabiyatil jahiliyah alati ibtuliya bihal muslimuna fi hadal asr. Maka ta'awun di atas albirri dan at-taqwa, ta'awun di atas kebaikan dan ketakwaan, akan terrealisir, akan terwujud dengan menggugurkan, dengan menumbangkan asabiyah, fanatik-fanatik jahiliyah. Asabiyah jahiliyah, fanatik-fanatik jahiliyah. Naam, fanatik kelompok atau golongan, bukan karena agamanya Allah, bukan karena fisabilillah, bukan karena al-hubbu fillah wal-bugdu fillah. Yang kaum muslimin di waktu-waktu sekarang ditimpa berupa asabiyah jahiliyah ini banyak mengenai kaum muslimin. Asabiyatun bi'ismiddin, bahkan fanatik-fanatik dengan membawa nama agama. Nah, membawa nama agama. Ikhwan jazakumullah, satu contoh, panggilan muhajirin wal ansar, itu adalah panggilan yang Allah Ta'ala muliakan dengan panggilan tersebut. Muhajirin dan ansar disebutkan oleh Allah dalam surah At-Taubah ayat ke-100. wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum biihsan radhiyallahu anhum wa radu'an wa addalahum jannatin tajri tahtal anharu khalidina fiha. Ini mulia panggilan muhajirin dan ansar, panggilan kemuliaan, karena muhajirin dan ansar dari generasi umat Islam yang awal, para sahabah yang Allah Ta'ala telah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah, dan Allah Ta'ala persiapkan untuk mereka surga. Namun ketika panggilan mulia yang diberikan oleh Allah dan juga disebutkan dalam hadis-hadis Rasul alaihissalatu wassalam, ketika itu dibawa kepada nuansa asabiyah, fanatik. Suatu kali ehwanizakumullah, orang-orang muhajirin ada di hadapan Rasulullah, orang-orang ansar juga ada di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang muhajirin yang suka istilah kalau kita adalah suka gurau. Nah, ada salah seorang muhajirin, dia suka gurau. Suatu kali di saat di tengah guraunya itu sampai memukul pantatnya seorang ansor. Marah, makanya orang ansor ini marah. Maka antara keduanya saling meluapkan kemarahannya. Sampailah kemudian masing-masingnya memanggil sesuai dengan kelompoknya, golongannya. Seorang muhajir memanggil ya lal muhajirin, orang ansor pun memanggil ya lal ansor. Ini panggilan untuk ajakan pembelaan orang-orang muhajirin. Wahai orang-orang muhajirin, panggil. Wahai orang-orang ansor, orang ansor panggil. Untuk tadi dibawa kepada fanatik golongannya, karena orang ansor fanatik kepada ansornya, orang muhajirin fanatik kepada orang-orang muhajirinnya. Nah, ketika panggilan yang asalnya bagus baik dibawa kepada nuansa asabiyah fanatik, maka apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ada wal jahiliyah wa ana baina adhurikum. Apakah ada panggilan-panggilan, seruan-seruan jahiliyah sementara saya ada di tengah-tengah kalian? Da'uhu, tinggalkan itu. Tinggalkan itu. Jangan. Fa'innahu mumtinah. Fa'innaha mumtinah. Da'uha, tinggalkan itu. Fa'innaha mumtinah. Karena itu adalah berbau busuk. Satu yang tidak bagus. Satu yang tidak baik. Nah, demikian juga ikhwan jazakumullah. Banyak di tengah-tengah kaum muslimin di hari-hari ini tak terkecuali ada nama-nama yang itu adalah nama yang asalnya indah, bagus, masru, tetapi dibawa kepada asabiyah ikhwanul muslimin. Kan bagus. Ikhwan. Naam, para saudara-saudara persaudaraan kaum muslimin. Naam, kita pun biasa memanggil ikhwatal iman. Wahai para saudara seiman, ikhwah fiddin, wahai saudara dalam seagama, ikhwatal muslimin. Ya ikhwanal muslimin. Tetapi ketika itu dibawa kepada bendera asabiyah fanatik. Nah, yang membangun, yang dibangun di atasnya prinsip-prinsip asabiyah, partai ataupun kelompok. Nah, banyak pelanggaran syariat, namun dilegalkan karena sudah menjadi ADART, sudah menjadi keputusan seruan pimpinan, akhirnya dibangun al-wala wal-bara di atas al-asabiyah. Maka panggilan ikhwanul muslimin akhirnya menjadi dakwal jahiliyah, panggilan-panggilan, seruan-seruan jahiliyah. Naam. Ikhwanul jazakumullah. At-tabligh misalnya. At-tabligh adalah perkara yang dituntunkan di dalam syariat sebenarnya asalnya. Naam. Untuk menyampaikan dakwah, untuk menyampaikan ilmu, itu namanya tabligh. Orangnya namanya muballigh. Orang yang menyampaikan ilmu, menyampaikan nasihat. Tapi kalau itu sudah dibawa kepada jamaah tersendiri yang kemudian membangun di atasnya dan dibangun di atasnya prinsip-prinsip yang bahkan keluar dari syariat, bahkan perkara-perkara yang muhdas, perkara-perkara bid'ah, bid'ah-bid'ah. Bukan lagi ukurannya Al-Qur'an dan As-Sunnah. Bukan lagi ukurannya syariatnya Allah dan Rasul alaihissalatu wassalam. Menjadi jamaah tabligh, maka ini adalah menjadi dakwah jahiliyah. Naam. Dan sebagainya. Bahkan sebagaimana yang kita ketahui, panggilan yang asalnya itu adalah panggilan yang mulia, muhajirin dan ansar, ketika dikondisikan, disuasanakan, dibawa kepada asabiyah, dikatakan oleh Rasulullah SAW dakwal jahiliyah. Nasallah salamah wal afiyah. Maka kata beliau, asabiyat bi ismiddin wahia ba'idatun aniddin. Asabiyah, asabiyah, fanatik, fanatik, dengan membawa label agama padahal dia jauh dari agama. Bal hiya adarru syai'in ala din, bahkan dia menjadi sesuatu yang paling berbahaya terhadap agama. Memecah belah kaum muslimin, menjadi sempalan-sempalan, kelompok-kelompok, hizib-hizib, partai-partai, masing-masing bangga membela partainya, kelompoknya, hizibnya. Bukan karena Allah. Naam. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqul, sementara Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, al-muslimu akhul muslim, la yudlimu wa la yahduluhu wa la yuhkiru at-taqwa hahuna bihasabi mri'in minasyar ayah kira akahu, kullul muslim alal muslim haramun dammuhu wa maluhu wa irduhu, rawahu muslimin hadisi Abi Hurairah. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya seorang muslim adalah saudara muslim yang lain di atas Islam. Karena Islam, karena seiman. Bukan karena kelompoknya, golongannya. La yudlimuhu, tidak mendoliminya. Seorang muslim terhadap muslim yang lain tidak mendoliminya. Wa la yahduluhu, tidak pula menghinakannya. Wa la yuhkiru, tidak pula menjatuhkannya. At-taqwa huna, takwa itu di sini. Yusiru ila sadri. Beliau mengisyaratkan kepada dada beliau. Bihasabi mri'in minasyar, cukuplah seseorang itu mendapatkan kejelekan ketika dia menghinakan, menyepelekan dan merendahkan saudaranya muslim yang lain. Kullul muslim alal muslim haram. Setiap muslim terhadap muslim yang lainnya adalah haram. Darahnya tidak boleh ditumpahkan. Wa malu, hartanya tidak boleh diambil secara zalim. Wa irdu, tidak, dan juga kehormatannya tidak boleh dijatuhkan, kehormatannya, kemuliaannya mestinya dijaga. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Abu Hurairah Rabbul Izzah yakulu fi kitabil karim, Allahu zat yang memiliki kemuliaan berfirman di dalam kitabnya yang mulia, wala tanaza'u fataftalu wa tadhabari hukum, janganlah kalian saling berselisih sehingga kalian centang perenang, hilang kekuatan kalian. Dan ayat yang semakna ini sangat banyak larangan untuk kita berpecah belah, memecah belah agama ini. Qala rahimahullahu ta'ala innana itnuhaddiru minal hisbiyah alati ra'ayna adraraha fa innana nad'u ila ta'awuni ma'akulli muslim. Sesungguhnya kita memperingatkan, mentahdir dari hisbiyah-hisbiyah yang kita dapati bahayanya hisbiyah tersebut. Sesungguhnya kita mengajak dan menyeru untuk berta'awun pada setiap muslim di atas albirri dan at-taqwa. Ta'awun itu. Rawal Bukhari wa Muslim fi sahihaihima an Nu'man ibn Basir radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masalul mu'minin fi tawadi wa tarahumihim wa ta'atufihim kama sal jasadi idastaka minhu adun tada asairal jasadi bil khuma wasyahr. Dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dalam sahih keduanya dari hadis Nu'man ibn Basir radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan orang-orang yang beriman di dalam kasih sayang di antara mereka, di dalam kelembutan satu dengan yang lainnya, seperti satu jasad. Ini permisalannya orang-orang yang beriman dalam hal kasih sayangnya, dalam hal kepedulian satu dengan yang lainnya, perhatian satu dengan yang lainnya, tolong menolong, bantu membantu satu dengan yang lainnya, kal jasad, seperti satu jasad. Idastaka minhu adun, kalau salah satu anggota badan itu merasa sakit, tada asairul jasadi bil khuma wasyahr, maka itu menyeru kepada anggota badan yang lainnya untuk merasakan panas dingin, demam, tidak bisa nyenyak tidur. Lihat, ikut merasakan, ikut merasa senasib dengan anggota badan yang terkena sakit atau luka, sakit tangannya, ikut pusing kepalanya, tidak bisa terpejam nyenyak matanya. Bahkan terkadang sampai lisannya mengaduh. Hatinya pun berdoa kepada Allah untuk cepat diberi kesembuhan. Kakinya pun juga terdorong untuk berjalan menuju tempat mencari obat kesembuhan. Padahal yang sakit tangannya. Demikianlah ikhwan jazakumullah, perumpamaan yang begitu indah yang disebutkan oleh Rasul alaihissalatu wassalam. Hendaknya ini hadis kita tempatkan di hadapan pelupuk mata kita untuk senantiasa menjadi siar harmonis hubungan di antara satu dengan yang lainnya, untuk kita menumbangkan dan menggugurkan sikap egois, sikap hanya mementingkan diri sendiri. Apalagi kalau sudah ngambek, ada sesuatu gak disukai dari saudaranya, padahal perkara dunia, perkara bukan yakni agama, sampai lebih dari 3 hari satu pekan, satu bulan, ada pihak yang ingin mengislah, mendamaikan, tidak mau peduli, tetap saja saya enggak terima. Nah, misalnya saya sudah kadung benci, misalnya. Nah, saya sudah kadung tersakiti, misalnya. Nah, saya sudah kadung kecewa. Na'udzubillah, na'udzubillah. Rasul alaihi salatu wasallam menyatakan, la yakhillu li muslimin ayyah jura akhahu fawqa salas. Tidak halal bagi seorang muslim untuk menghajar, memboikot, putus kalam, putus salam, putus liqa, enggak mau ketemu, enggak mau bertatap wajah, enggak mau ngobrol, enggak mau senyum. Diharamkan oleh Rasul alaihi salatu wasalam lebih dari 3 hari. Subhanallah ikhwan, kita ini ahlu sunnah. Di mana sunnah kita, di mana hadis yang ada pada kita. Kalau sudah enggak cocok satu atau ada crash, sudah. Ambil jalan yang lain. Palingkan wajah sebelum jauh-jauh ketemu, sudah. Cari jalan yang lain, kayak mau ketemu dengan syaitan. Cari jalan yang lain. Nasallahu salama wal afiyah wa ikhwan. Ibda'u bisalam. Dahululah oleh kalian salam untuk mencairkan suasana. Jangan masing-masing tenang terjatuh dalam perkara yang haram. Kita ahlu sunnah, ahlu sunnah. Siar kita adalah sunnah. Sunnahnya Rasul alaihi salatu wasallam menuntunkan tidak halal seorang muslim memboikot saudaranya lebih dari 3 hari. Ini hendaknya dicamkan. Lihat perumpamaan hadisnya Rasul tadi. Bahkan kalau satu sakit, yang lain pun merasakan. Nah, untuk kemudian bukan hanya merasa saja, tetapi punya andil bagaimana anggota badan yang lain itu segera sembuh. Kakinya berjalan, hatinya ingat, memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah. Matanya juga merasakan, kepalanya merasakan. Subhanallah. Bukannya ketika tangannya sakit terluka, kakinya syukur kamu, salah kamu sendiri, pisau kamu pakai mainan. Enggak begitu kakinya. Mulutnya enggak begitu, rasakan oleh kamu sendiri. Enggak begitu mulutnya. Ikhwan jazakumullah. Rasulullah SAW memberikan perumpamaan yang indah. Bahwasanya hubungan seorang mukmin dengan mukmin yang lain dalam masalah kasih sayang, kepedulian, nah, kelembutan di antara mereka seperti satu jasad. Semoga kita digolongkan menjadi sunni salafi ahlu sunnah yang mengikuti jejak salaf, mengamalkan sunnah sunnah Rasul, mengamalkan hadis-hadis Rasul alaihi salatu wassalam. Tidaklah kita terbawa nafsu kita, ambisi, idealisme, egoisme. Nah, dan ini adalah perkara-perkara yang berkaitan dengan tadi ta'awun. Karena tidak akan terbentuk ta'awun kecuali dibangun di atas Al-Quran dan hadis-hadis Rasul, di antara hadisnya yang telah kita baca tadi. Ini yang bisa kita sampaikan. Masih di mukaddimah yang dibawakan oleh Asy-Syaikh Muqbil bin Hadi Al-Wadi Al-Yamani rahimahullah ta'ala. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Kitab ini sangat bagus. Ikhwan jazakumullah. Semoga kita bisa memetik faedah, manfaat di sela-sela kita membaca kitab ini dalam keadaan kita cinta kepada para ulama, cinta peninggalan mereka berupa ilmu yang sangat mulia. Demikian kurang dan salahnya saya minta maaf. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin.